Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathal hayyi wal mayyiti rawahu Bukhari. Permisalan seorang yang mengingat Rabbnya berzikir dan orang yang tidak mengingat Allah yang tidak berzikir seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Al hayy yang masih hidup dengan mayyit Al Bukhari. Kalau rawahu Muslimun faqala masal baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi masal hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang disebut nama Allah di situ, ya, ada yang berzikir di sana, baca Quran, salat sunnah, dengan rumah yang tidak ada di situ disebut nama Allah, tidak ada ibadah di sana, tidak ada zikir. Mathal seperti al-hayyi mal-bayyit, seperti permisalan orang yang masih hidup dengan yang telah mati. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah, وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْيَى اللَّهُ قَلْبَهُ بِذِكْرِهِ وَشَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ فَكَانَ كَالْحَيِّ. Jadi begini itu karena seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kalbunya. أَحْيَى اللَّهُ قَلْبَهُ, Allah akan jadikan hidup kalbunya, kalbu yang hidup. Allah hidupkan hatinya, kalbunya, berzikir dengan amalan dia berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarahlahu sadrah, Allah lapangkan untuk dia dadanya. Fakana kalhayy, maka dia seperti orang hidup. Karena Allah hidupkan dan lapangkan dadanya. Wa man alladhi la yadhkurullaha fa innahu la yatma'innu qalbuhu wal yad billah wa lan sarihu sadruhu lil Islam. Adapun seorang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah, maka hatinya tidak akan tenteram. La yatma'innu qalbuhu, hatinya tidak akan pernah tumanina, tidak tenteram, wal yad billah. Wala yansarihu sadruhu lil Islam, dan dadanya tidak akan lapang kepada Islam. Maka oleh demikian, yang tidak bisa tenang tenteram ketika berzikir, tidak melapangkan dadanya pada Islam, bahwa kamsal mayyit, maka orang seperti orang telah mati. Apa faedahnya? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadza mathalun yanbaghi lil insan an ya'tabira bihi. Mathal ini, permisalan ini, dimisalkan orang yang berzikir seperti yang hidup, yang tidak seperti orang mati. Permisalan rumah yang disebut di situ nama Allah seperti orang hidup, rumah yang tidak pernah disebut di dalam Allah itu seperti orang telah mati. Ini mathal yang bagi insan an ya'tabi rabbi, seyogianya seorang mengambil ibrah dengannya, mengambil pelajaran dari perpisahan tersebut. Apa ibrahnya? Di antaranya wa an ya'lama annahu kullama ghafala an dzikrillah azza wajal fa innahu yakhsu qalbuh. Yaitu setiap kali lalai dia dari zikir kepada Allah, setiap kali lalai maka yaksu kalbu, maka ketika itu pula hatinya akan keras. Yaksu aswa kalbu, qala wa rubbama yamutu qalbuhu wa la billah. Maka bisa jadi sampai derajat mati hatinya. Tidak sekedar keras. Lebih parah itu keras hati, lebih parah itu mati hatinya. Wa la billah. Nah, saya kira cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.